thân mình cháy. Dengan sedanmu itu, seringkali kau mengkhianati, tapi engkau aku maafkan. Melihat permainan sandiwaramu. Sudah sering kali kau mengkhianati, tapi engkau aku maafkan. Tapi kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Feel that bow.